Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naytu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasalah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bicara persiapan tentang menghadapi bulan Ramadan, karena waktunya tinggal setengah jam. Dan sebagaimana kebiasaan daripada salafus soleh, mereka akan membahas apa yang akan datang kepada mereka daripada waktu-waktu yang mulia. Kalau di bulan Zulhijjah, di situ ada ibadah haji, ada ibadah hari raya Idul Adha, maka di situ juga mereka salafus soleh sebelum datangnya ibadah haji dan ibadah Idul Adha membahas apa-apa yang berkenaan dengan hukum tersebut, apa-apa yang berkenaan dengan ibadah zabhul udhiyah, menyembelih udhiyah. Begitu juga di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah SAW, maka mereka akan berbicara tentang keistimewaan Rasulullah SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemarin bulan Rajab ada Isra Mi'raj, mereka berbicara tentang bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada malam hari yang mulia ini, yang tinggal beberapa hari lagi, kita akan menghadapi bulan yang mana bulan itu adalah bulan yang paling mulia dalam satu tahun. Dalam satu tahun penuh ada 12 bulan, maka yang paling mulia, yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Sehingga dikatakan bulan Ramadan itu adalah sayyidus suhur, tuannya bulan. Karena bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Nah, karena bulan yang paling afdal bulan Ramadan, maka jangan disia-siakan kesempatan untuk meraih kebaikan-kebaikan, meraih keutamaan-keutamaan yang banyak sekali yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, memberikan kemuliaan yang tidak diberikan selain bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bulan yang awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa manusia. Wa akhiruhu itkun minan nar, dan akhirnya adalah itkun minan nar, kebebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari azabnya, dari nerakanya, setiap malam daripada malam-malam Ramadan itu sebanyak 600 ribu hamba Allah Subhanahu wa taala dicoret, dihapus namanya dari anggota atau penduduk daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti bebas dan tidak mungkin masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga dan dihapus nama kita daripada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana di bulan Ramadan ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfudz, kemudian juga diserahkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyerahkan atau menurunkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu-waktu yang berbeda-beda. Dalam jangka 23 tahun, 13 tahun Rasul di Mekah, 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Quran sempurna dari Lauh Mahfuz kepada Jibril di waktu malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi di waktu Ramadan. Nah, oleh karena itu di waktu Ramadan kita tahu dalam hadis dan riwayat bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini pintu surga terbuka, semua pintu surga terbuka, semua pintu neraka tertutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan semuanya dibelenggu. Artinya godaan-godaan setan ini lebih ringan daripada selain di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Ibadah di bulan Ramadan kalau itu adalah ibadah yang sunnah akan diberikan oleh Allah SWT pahala ibadah yang wajib. Kita tahu pahala ibadah yang wajib tentunya lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang sunnah. Dan perbandingannya adalah 70 kali lipat. Kita melakukan ibadah yang wajib, itu pahalanya melebihi pahala ibadah sunnah 70 kali lipat. Nah, ini yang perlu difahami bagi seseorang yang berakal. Jangan kita sibuk dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sedangkan kita menyiakan amalan-amalan yang wajib. Ma taqarraba ilayya abdi bisayin afdal mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba beribadah, beramal, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada sesuatu yang aku wajibkan atasnya, yaitu sesuatu yang fardu. Tidak ada yang lebih afdal. Kalau kita ingin beribadah, kita ingin beramal, tidak ada ibadah, ibadah dan amalan yang lebih tinggi, lebih banyak pahalanya daripada amalan dan ibadah yang wajib, yang fardu. Jangan yang sunnah kemudian kita tinggalkan yang fardu, ini salah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diwasiati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafatnya. Wa alam ya Umar, innallaha la yakbal al-fara'id hatta tu'adda, la yakbal al-nawafil hatta tu'adda al-fara'id. Wahai Umar, wasiat Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah barasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah-ibadah yang sunnah sebelum dilaksanakan ibadah-ibadah yang fardu. Jadi kadang-kadang kita ini sedekah, kesana sedekah, kesini sedekah, padahal dia punya utang belum dibayar. Membayar hutang wajib, sedekah sunnah. Mestinya dahulukan membayar hutang baru dia sedekah. Begitu juga kadang-kadang ya, seseorang membaca atau banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, itikaf di masjid, dia telantarkan keluarganya tanpa diberi nafkah. Memberikan nafkah kepada keluarga apa hukumnya? Wajib. Dia itikaf di masjid, baca Quran, itu sunnah. Kalau dia sudah berikan nafkah kepada keluarganya, tidak apa-apa. Ini tanpa ditinggalkan nafkah, tanpa diberikan nafkah, dia tinggalkan keluarganya, dia ngaji di masjid, itikaf di masjid, ini juga salah. Ya, begitu juga kadang-kadang ada yang di waktu Ramadan ini rajin, masya Allah, sholat terawih rajin, bagus sholat terawih. Man qama Ramadan imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang menegakkan bulan Ramadan imanan, percaya dengan janji Allah, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ulama mengatakan yang dimaksud menegakkan Ramadan di sini adalah melaksanakan ibadah-ibadah. Sebagian ulama menghususkan itu adalah maksudnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih rajin. Tapi sayang ya, kadang-kadang rajinnya di awal-awal Ramadan aja. Satu hari, dua hari, tiga hari penuh. Tapi selanjutnya mulai berkurang satu shof. Malam 10 hari pertengahan sudah separuh shof sisanya. Kalau sudah tinggal berapa hari raya, yang ada segelintir aja yang sholat tarawih itu. mestinya bertambah, tinggal sedikit Ramadan habis bertambah semangat untuk melakukan ibadah. Karena Ramadan tinggal sedikit, bersemangat mestinya. Ya minimal istiqomah dari awal Ramadan, jangan ditinggalkan sholat tarawih. Jangan malas untuk kita melaksanakan sholawih ini, kesempatan kita menambah amal kita. Apalagi itu adalah ibadah di bulan Ramadan yang dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, cuma sayang, kadang-kadang rajin seseorang sholat tarawih, pergi ke musholla, ke masjid, tapi subuhnya tidak sholat, subuhnya tidur, tidak bangun kecuali sudah pagi hari, bahkan sebagian tidak bangun kecuali sudah duhur, bahkan sebagian ada mungkin sampai jam 2 baru bangun. Gimana ini mau diterima oleh Allah ibadahnya, tarawihnya? Sedangkan tarawih itu adalah sunnah ibadah sholat fardu, hukumnya wajib. Dahulukan ibadah yang wajib, tidak apa-apa, lebih baik tidak usah sholat tarawih. Tapi yang penting ibadah wajibnya dilaksanakan, sholat subuhnya dilaksanakan, sholat duhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan, jangan tinggalkan. Yang lain tinggalkan sholat sunnah, tidak apa-apa, lebih baik artinya daripada rajin sholat tarawihnya tapi sholat fardunya ditinggalkan. Nah, oleh karena itu ini yang kita katakan, ya, bahwasanya seseorang melakukan ibadah yang fardu itu lebih disukai dan lebih mulia daripada yang melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Dahulukan yang fardu. Nah, ibadah fardu pahalanya 70 kali lipat daripada ibadah sunnah. Dan orang yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan berarti dilipat gandakan 70 kali lipat. Kalau ibadah sunnah diberikan pahala ibadah fardu, maka ibadah fardu dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Kalau manusia yang berakal, manusia yang cerdas, pasti berpikir, pasti dia perhitungan. Berarti kalau misalnya ana ini, saya ini menghatamkan Quran dari awal sampai akhir, hatam Quran di bulan Ramadan satu kali, itu berarti sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran dan hatam sampai 70 kali, tapi bukan bulan Ramadan. Jadi satu kali kita hatam Quran, sama dengan yang menghatamkan Quran 70 kali ini. Kita kan tidak bisa menghatamkan Quran 70 kali di bulan Ramadan. Kita satu kali menghatamkan Quran berarti sama dengan 70 kali. Bagaimana kalau kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan dua kali? Jadi seperti berapa itu? 140. Menghatamkan Quran tiga kali bulan Ramadan seperti menghatamkan berapa kali? Oleh karena itu, kita lihat mereka para salafus soleh membaca Al-Quran ditambah di bulan Ramadan. Imam Syafi'i selain bulan Ramadan menghatamkan Quran dua kali, pagi hari satu kali, di siang hari satu kali, di malam hari satu kali, dua kali. Tapi ketika masuk bulan Ramadan ditambah dua kali siang hari, dua kali malam hari, menjadi empat kali. Masya Allah. Imam Abu Hanifah malah empat kali siang hari, empat kali malam hari, dua kali lipat selain bulan Ramadan. Jadi delapan kali hatam Quran dalam satu hari bulan Ramadan, Imam Abu Hanifah. Karamah. Ya, ini luar biasa. Itu imam-imam Masya Allah. Yang tidak jauh, Habib Abdurrahman Mashfur, yang berat 100 tahun yang lalu sekitar itu, ya, di Hadramaut, dia satu kali hatapan Quran setiap hari, dan sholat terawihnya itu sampai 2-3 kali setiap malam. Jadi sholat terawih di masjid ini, nanti pindah lagi ke masjid yang lain, sholat terawih di situ. Karena di Hadramaut atau tepatnya di Tarim, itu sholat terawihnya di antara masjid dengan masjid yang lain itu tidak dalam satu waktu. Jadi masjid yang ini di awal waktu sholat isya, masjid yang lain nanti sekitar jam 8 sholat terawihnya, yang lain nanti jam 9, nanti yang lain jam 10. Jadi kalau misalnya seseorang ketinggalan sholat terawih di masjid, bisa dia cari di masjid yang lain, pasti ada jamaah terawih di masjid yang lain. Nah, ini Habib Abdurrahman Mashhur, sholat terawih di sini, nanti sholat terawih di sana, sholat terawih lagi nanti di mana tempat lagi, tiga kali sholat terawih. Padahal kita ini yang masih muda-muda, 20 rakaat sholat terawih satu kali kan 20 rakaat. Itu untuk mendapatkan kesempurnaan pahala sholat terawih tentunya. Itu sudah luar biasa. seakan-akan kita sudah beribadah dengan ibadah para malaikat-malaikat Allah ini. Ini yang mungkin di Masjid Jami, ada lagi mungkin yang di tempat-tempat yang lain yang tarawihnya super kilat, bukan hanya kilat tapi super kilat. Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, Allah tidak terasa tarawihnya. Ya, oleh karena itu kita hadirkan kehusukan ketika sholat tarawih, bukan kita pikirannya cepat-cepatan selesai. Yang mana yang selesai terlebih dahulu itu adalah tarawih yang paling mulia, pahala yang paling bagus itu. Kita cari itu, biasanya rame itu pun jamaahnya ini. Nah, kita cari yang khusyuk, kita cari yang nikmat tarawihnya. Kalau kayak gitu Allah Akbar sama Allah, gimana mau nikmat tarawihnya nih? Gimana ada khusyuk? Gimana ada hudur, ada hadirnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu saraf mewanti-wanti, hati-hati dengan super kilat seperti itu. Apalagi kalau sampai tidak tumakninah, itu tidak tumakninah di waktu ruku, tidak tumakninah di waktu sujud, waktu julus baina. Ini bukan hanya tidak baik tapi tidak sah, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Abi Abdurrahman Mas'ur sholat tarawih sampai 2-3 kali. Bahkan Al-Faqir beberapa tahun yang lalu sempat ziarah Tarim di bulan Ramadan. Itu sempat ngikuti sholat tarawih di Masjid Segaf. Kemudian selesai 20 rakaat, nyoba-nyoba ini pergi ke masjid yang lain, kaki sudah lumayan nih. Padahal ya kita hanya jalan kaki dari masjid ke masjid yang lain. Wah, ini sudah ya pikiran dalam hati mungkin separuh tarawih sudah cukup ini. Ya, masuk ke masjid sholat tarawih. Separuh tarawih sudah betul-betul sangat capek ini. Karena sudah sholat tarawih sempurna di masjid sebelumnya. Tapi setelah separuh tarawih sudah semangat sudah mulai menghilang. Masya Allah, ngelihat orang tua-tua. Ada termasuk diantaranya Habib Salim As-Satiri yang sudah tua, sudah sakit. Ternyata semangat masih. Padahal di masjid sebelumnya sudah semangat, sudah sholat beliau-beliau ini. Masa yang mudah-mudah kalah. Semangat lagi kita orang ini. Itu pindah dia 3 kali sampai seperti itu mereka yang sudah tua. Ya, bagaimana mereka para salafus soleh tidak menjadi orang-orang yang berbahagia di hari raya Idul Fitri. Berbahagia bukan karena mereka merayakan hari raya, enggak. Berbahagia karena mereka melewati bulan Ramadan dengan banyak amal soleh. Melewati bulan Ramadan dengan mujahadah melawan hawa nafsu. Ditinggalkan maksiat-maksiat, ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka bermujahadah untuk melakukan amal soleh. 2 kali lipat minimal daripada selain bulan Ramadan. Itu target kita ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan kita tidak ada target, harus ada target. Ya, kalau atlet, pemain bola, pemain bulu tangkis bertanding ada target. Dengan target tujuannya apa? Biar semangat, target masuk final, target juara. Jadi menambah motivasi. Maka kita yang mencari kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi bulan Ramadan ini, dalam hati masing-masing harus ada target. Target kita ini bulan Ramadan apa? Mau apa kita di bulan Ramadan? Jangan kita lewati bulan Ramadan tanpa ada rencana-rencana, tanpa ada tujuan-tujuan sehingga kita lewati Ramadan akhirnya dengan sia-sia, dengan manfaat yang sedikit. Ya, kita target. Kita harus bisa menghatamkan Quran misalnya 3 kali. Kita harus menghatamkan Quran 5 kali. Bisa menghatamkan Quran 7 kali. Yang penting ada target. Tergantung ya kemampuan masing-masing. Kemudian kita harus sholat sunnah ba'diyah qobliyah misalnya. Kita harus misalnya membaca sholawat kepada Nabi SAW 100 kali misalnya setiap hari. Kita punya target misalnya harus tahajud. Kalau kita bulan-bulan yang lain tidak pernah tahajud, Ramadan harus tahajud. Apalagi ada sahur, lumayan kan? Bangun sahur sekalian tahajud, tapi jangan lupa, jangan tidur habis tahajud, jangan tidur habis sahur, ketinggalan nanti sholat subuhnya. Ya, itu akhirnya menjadi musibah. Lebih baik tidak usah tahajud, lebih baik tidak usah sahur. Yang penting dia subuh bangun, sholat jamaah di waktu subuh hari. Apalagi kita tahu, ya, man sholal fajar jamaah, summa qa'at yazkurullah subhanahu wa ta'ala fihi hatta tatlu asamas, summa yusalli rakaatain. Kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tamatan aw kama qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari. Ketika terbit matahari dia bangun sholat dua rakaat, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Tidak berkurang daripada ibadah haji dan umrah. Ini bisa kita dapatkan setiap hari. Ya, khususnya apalagi bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi dengan catatan tadi sholat subuhnya berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kita duduk di tempat sholat kita. Jangan berpindah ke tempat yang lain kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada sebab syar'i. Mau pindah ke tempat yang lain karena apa? Karena kalau tidak pindah bisa ngantuk. Mau pindah ke tempat lain, mau ngambil Al-Quran. Mau pindah ke tempat lain karena mau hadir majlis zikir. Mau hadir majlis ilmu. Majlis muhadharah. Ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan ibadah. Ya, kalau pindah karena ibadah tidak apa-apa. Tapi kalau pun tidak mau pindah ke tempat lain, kenapa? Lebih dingin, enak. Mau pindah ke tempat lain, kenapa? Enak, ada bisa ngobrol dengan teman di situ. Ini tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh tidak berpindah di tempatnya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat. Akan mendapatkan pahala haji dan umrah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala haji dan umrah yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Nah, oleh karena itu jangan tidur langsung. Ya, sampai terbit matahari sholat dua rakaat baru tidur. Setelah itu tidur enggak apa-apa. Setelah terbit matahari enggak apa-apa. Yang tercela itu yang tidur sebelum terbit matahari. Setelah sholat subuh sebelum terbit matahari ini tercela tidur. Dan itu tidur yang dibenci oleh Allah. Dan itu tidur yang menyebabkan kefakiran. Dan itu tidur yang dimakruhkan dalam agama. Walaupun tidak haram tapi makruh. Nah, sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari sudah tidak makruh lagi untuk tidur. Nah, kemudian juga bagaimana kita katakan, disiapkan target-target kita, rencana-rencana kita. Sebagaimana dikatakan dan diceritakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang Masya Allah ahli ibadah, mujahadah, dan Masya Allah ya, dia punya anak-anak dididik semuanya. Dia punya anak-anak sebelum Ramadan datang, menjelang Ramadan mereka dikumpulkan oleh beliau. Kemudian satu persatu ditanya oleh beliau, wahai Fulan, kamu sekarang ini akan menghadapi bulan Ramadan, apa rencana kamu? Apa target kamu untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Maka dia akan menjawab, anak punya target harus menghatapkan Quran sekian-sekian kali. Bagus. Yang satu ditanya lagi, ente apa targetnya? Ana mau berzikir kepada Allah sekian ribu kali. Bagus, kamu targetnya. Dan seterusnya, masing-masing menjawab begitu. Akhirnya setelah selesai, keluarganya ditanya, dia meneteskan air matanya. Netes air matanya sampai menangis. Ditanya oleh mereka, kenapa? Kenapa kok menangis? Iya, ana iri sama kalian semuanya. Kenapa kok iri? Kalian semuanya ditanya target kalian untuk menambah amal di bulan Ramadan, masing-masing bisa menjawab, menambah amal ini, menambah ini, target bisa mengamalkan ini. Aku tidak bisa menambah amalku. Kok tidak bisa menambah amalnya? Kenapa? Beliau amalnya sebelum masuk Ramadan itu sudah penuh dengan amal soleh. Jadi tidak bisa ditambah. Kayak gelas, kalau sudah penuh isinya gelas, mau ditambah lagi tidak bisa. Jadi waktu-waktunya Habib Abdullah bin Husain bin Tohani sudah penuh walaupun bukan Ramadan. Ketika masuk Ramadan, mau nambah amal ini tidak bisa karena penuhnya. Gitu yang membuat dia nangis. Susah dia. Merasa, ya Allah, aku tidak bisa menambah amal. Sampai dia mengatakan kepada mereka, coba siapa di antara kalian yang bisa menjual waktunya kepada ana? Ana beli dengan semahal-mahalnya. Ini, Masya Allah. Setiap hari wiridnya, dia baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu 25 ribu kali. Bukan 1000. Kita 1000 sudah, lidah sudah kecapean. Ini 25 ribu kali salawat kepada Nabi setiap hari. Kemudian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25 ribu kali. Membaca ya Allah 25 ribu lagi. 25 ribu kali. Belum baca Al-Qur'annya, belum dakwahnya, mengajarnya, mendidik keluarganya, mencari nafkah untuk mereka juga. Jadi waktunya semuanya penuh dengan kebaikan. Nah, oleh karena itu kita muliakan bulan Ramadan ini. Kita ambil kesempatan untuk mendapatkan kepahala dan ridho Allah sebanyak-banyaknya. Jangan disia-siakan. Ramadan datang, kita tidak ada perubahan, Ramadan lewat tidak ada perubahan. Dahulu salafus saleh, ketika mereka Ramadan mujahadah melawan hawa nafsu mereka, tinggalkan semua keburukan, kebiasaan, bahkan mereka tidak punya keburukan, kebiasaan yang terasa hari-hari itu ditinggalkan, dirubah dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Syawal mereka menjadi orang-orang wali, menjadi orang-orang yang mukasif, yang ahli kasaf. Karena apa? Karena mujahadah mereka di bulan Ramadan. Ya, kalau kita bisa mujahadah di bulan Ramadan, menahan hawa nafsu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka dapatkan. Cuma kita ini sayangnya enggak mau seperti mereka. Kita ini Ramadan bukan hanya memperbanyak amal soleh. Kadang-kadang yang diperbanyak bukan amal soleh, tapi makanan yang soleh, minuman yang soleh, makanan yang enak-enak itu ada di Ramadan ya. Es campur yang tidak ada di Ramadan menjadi ada. Makanan sambosa yang semestinya tidak ada Ramadan menjadi rame. Masya Allah, makanan buah-buahan di bulan Ramadan laku. Gula di bulan Ramadan laku dua kali lipat. Beras malah tambah laku. Bahkan toko kekurangan beras kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Ini mestinya bulan puasa ini bahan makanan ini mestinya berkurang. Kenapa? Mereka puasa yang mestinya makan tiga kali berkurang jadi dua kali kan. Ini malah Ramadan kok tambah di pasar, di toko ini malah tambah habis makanan-makanan ini, tambah laku semuanya. Ini kan sudah menunjukkan. Ya, karena kenapa? Karena inilah kita-kita ini. Ramadan kita sudah sibuk dengan menyiapkan takjil-takjil yang nafsu-nafsu. Kita siapkan minuman-minuman, bubur tambahan. Jadi makannya akhirnya bukan hanya sama dengan selain bulan Ramadan, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Jadi bukan di waktu kita bulan Ramadan kita lewati sebulan penuh, badan kita menjadi kurus, enggak, malah menjadi lebih gemuk lagi kita. Ya ilaha illallah. Beda dengan salafus saleh. Gimana kita akan mendapatkan pahala atau rahasia dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal tujuan kita kan Ramadan ini puasa, tujuan kita untuk kita lapar. Tujuan kita ini untuk menahan hawa nafsu. Tujuan kita ini bisa melatih diri kita bagaimana kita menahan diri kita dari makanan-makanan, minuman-minuman, atau syahwat-syahwat nafsu-nafsu yang kita inginkan. Kita tahan, lagi puasa lagi tahan, belajar melatih, bukan dituruti ya. Sebelum masih maghrib satu jam sudah siap di hadapan kita ini makanan-makanannya. Kadang sudah setengah jam sudah di tangan kurmanya ya. Ini yang disiapkan bukan amal ibadah, amal soleh, tapi yaitu makanan yang soleh-soleh, yang enak-enak yang disiapkan, sehingga tidak mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala daripada keberkahan-keberkahan, rahasia-rahasia. Ya, oleh karena itu kita ingatkan bahwasanya kita ini menghadapi bulan Ramadan bukan untuk siap-siap menghadapi makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, tapi siap mujahadah, siap melawan hawa nafsu, siap kita untuk lapar. Siap kita untuk lapar, siap kita untuk tidur sedikit. Ya. Ya bukan karena ini bulan ibadah ini. Jangan disia-siakan. Kalau orang ada diskon di sana, orang semuanya pergi untuk mencari diskon. Diskon 50%, diskon 90%. Kenapa? Karena Masya Allah ada diskon ini, diskon besar-besaran Ramadan. 70 kali lipat pahalanya. Ya, jadi memang tujuan kita siap lapar, siap capek, siap ibadah, siap melawan hawa nafsu. Bukan kita sahur makan banyak, sahur sampai dua piring. Kenapa? Biar nanti siang hari tidak lapar. Loh, memang tujuan puasa itu biar lapar kita ini, biar merasakan lapar, merasakan perut kita ini apa yang dirasakan mereka orang-orang fakir yang tidak bisa makan, sehingga kita bisa sama merasakan apa yang mereka rasakan. Kita tidak bangun malam, disuruh sahur kan, bangun malam tahajud, dilatih agar kita biasa terbangun di malam hari untuk tahajud dan ibadah kepada Allah, dilatih sehingga Syawal itu supaya kita sudah menjadi terbiasa di waktu malam hari kita bangun. Sebagaimana kita sahur di bulan Ramadan, Syawal kita bangun juga. Sudah terlatih, sudah terbiasa bangun di malam hari tahajud kepada Allah SWT. Sudah biasa di waktu Ramadan kita mengaji. Syawal kita terbiasa untuk mengaji, baca Quran. Ini berarti Ramadan diterima oleh Allah SWT. Kalau kita tidak ada perubahan, apalagi sampai malah berkurang berarti Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzu billahi min dzalik. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakiya abdun adraka Ramadan falam yufar lah. Benar-benar seorang hamba itu celaka. Siapa hamba yang celaka yang dikatakan oleh Rasul, yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syakiya abdun adraka Ramadan. Dia itu mendapatkan bulan Ramadan. Dia dapat bulan Ramadan. Ya, semoga kita nanti ini sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dia dapat bulan Ramadan tapi tidak dapat maghfirah dari Allah. Tidak dapat ampunan dari Allah. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah sebentar. Ini adalah orang yang celaka, katanya malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah SAW? Amin. Semoga begitu. Semoga orang-orang yang benar-benar mendapatkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga benar-benar celaka, kata Rasulullah SAW. Diamini oleh Rasulullah SAW. Doanya, doanya malaikat. Malaikat Jibril lagi. Dan yang mengamini siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT di bulan Ramadan? Yang keterlaluan. Keterlaluan maksiat kepada Allah. Di saat mereka sibuk pergi ke masjid, sibuk pergi ke musola, sibuk mengaji, sibuk baca zikir dengan tasbihnya, ini tidak pergi ke tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ini gimana akan diampuni oleh Allah? Oh katanya kan, oh Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu utud. Itu bagi orang yang mau menghadapi Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Bukan maksiat. Kalau maksiat, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhijab, dia akan terhalangi dari rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Bukan yang maksiat, yang ibadah itu dapat rahmat, itu dapat maghfirah, dan ujung-ujungnya nanti dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak amalan-amalan, keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Sampai kalau ada seorang hamba yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, itu sangat keterlaluan. Sampai diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadan jadikan kal mustasfa, jadikan seperti rumah sakit. Seseorang yang sakit ya jasmaninya, dia akan pergi ke rumah sakit, akan disuntik, akan diberi obat, akan dirawat di situ selama beberapa hari sampai sembuh, sampai betul-betul segar, keluar dalam keadaan dia gembira, dalam keadaan sehat. Ramadan pun juga kita siap. Ramadan siap untuk disuntik, siap untuk kita diberikan obat yang pahit, siap untuk dirawat dengan ibadah-ibadah, dengan menahan hawa nafsu, meninggalkan maksiat-maksiat, sehingga Syawal kita keluar dalam keadaan kita sehat, rohani kita sehat, artinya dalam keadaan kita diterima oleh Allah SWT amal ibadah kita, diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza alladzi aqul lakum wa lakum minkum ala hadhihi yakun ya salih jami'a sami'a li khairidina wa hira ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.